Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukhiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatul Al-Musabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajrumiyah karya Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Musabi hafizahullahu taala. Pembahasan kita adalah tentang niabah, niabatul waw anid dhammah, ya niabatul waw anid dhammah, yaitu waw sebagai alat pengganti dari dhammah pada alamat rafa. Ya, dan kita sudah bahas tempat yang pertama di mana al waw menjadi alamat rafa sebagai pengganti dari dhammah, yaitu pada jamak al mudzakkar as-salim, pada jamak al mudzakkar as-salim. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita masuk kepada al-maudi'u as-sani, tempat yang kedua di mana al-waw menjadi alamat jamak mudzakkar, menjadi alamat ar-rafa. Al-mawdi'u tsani Al-mawdi'u tsani ya, dari waw menjadi alamat rafa adalah al-asma al-asma al-khamsah. Dinamakan al-asma al-khamsah karena memang jumlahnya ada 5. Wahia wa akhuka wa hamuka hamuki wa fuka wa dumalin. Ini yang disebut dengan al-asma'u al-khamsa, ada 5 ya. Abuka, bapakmu, akhuka, yaitu saudara laki-lakimu, hamuki, ya, hamuki, iparmu, ya, dan alham itu akhu az-zauj, alham itu akhu az-zauj, saudara suami, ya, lebih populer dikatakan sebagai saudara suami, karena itu dikatakan hamuki, iparnya engkau perempuan, iparnya istri, maksudnya demikian. Wafuka, mulutmu, ya, mulutmu, wadu malin, itu sahibu mal, pemilik harta. Sahibnya dunya, disitu bukan masalah malnya. Taib, bagaimana i'rabnya? Kita akan lihat contoh nahwu. Hadara abuka hadara, kita i'rab fi'lun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu minal i'rab. Abuka fa'ilun marfu'un wa'ala matu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu minal al-asma al-khamsah wa huwa mudafun wa al-kaf domirun mustatir domirun muttasil mabni al-fat fi mahalli al-jar mudafun ilaihi. Ya, ini contohnya. Hadara abuka. Abuka, kita lihat abukanya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu minal al-asma al-khamsah. Li'annahu minal al-asma al-khamsah. Wa huwa mudafun, yaitu abu mudaf wal qaf damirun muttasil mabni ala al-fath fi mahalli al-jar mudafun ilai. Ya, kita ambil contoh lagi. Najaha, kita ambil contoh yang di sini ya. Najaha akhuka. Najaha fi'lun madin mabniyun ala al-fatah la mahalla lahu minal i'rab. Akhuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وهو مضاف والقاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر مضاف إليه مضاف إليه. Nah, ini contoh i'rabnya. Syaitnya di sini abuka dan ahuka. Kedua-duanya fa'il, ya, marfu, alamat rafa'nya adalah al-waw. Niabatan anid dhammah. Niabatan anid dhammah. Ya, li'annahu minal asma al-khamsah. Baik, kita baca keterangan dari Asy-Syarih Hafizahullah Ta'ala. Qala Al-Mawdi'u Tsani, tempat yang kedua, yaitu tempat kedua di mana waw menjadi alamat rofa sebagai pengganti dari dhammah adalah al-asma'u al-khamsah, adalah al-asma' al-khamsah. Wahia dan al-asma' al-khamsah ini abuka wa akhuka wafuka wahamuki wafuka wadhumalin. Ya, famithalul awal. Contoh yang pertama. Adalah qauluka hadara abuka, hadara abuka, ya, hadara abuka. Wa qauluhu ta'ala qala abuhum, qala abuhum. Wa abuna syekhun kabir. Wa abuna syekhun kabir. Sahihnya di sini adalah abuka, abuhum, dan abuna. Wa misalu tsani, contoh yang kedua adalah qauluka najaha akhuka. Wa qauluhu ta'ala id qala lahum akhuhum. Syahidnya di sini adalah akhuka dan akhuhum. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga, adalah qauluka jaa hamuki. Ja'a hamuki bikasril kaf. Ya, bikasri al-kaf. Kama sayati bayanuhu. Sebagaimana akan datang penjelasan. Yaitu kenapa kok beda sendiri. Kenapa hamuki bukan hamuka. Nanti akan dijelaskan. Ya, berarti kalau ja'a hamuki, hamuki fa'ilun marfu wal mutarafihi al-waw niyabatan ayni dammah li'anahu minal asma'il khamsah. Ya, wa huwa mudah wal kaf damirun mutasil mabni alal kasrah. Fi mahalli al-jarri mudafun ilaih. Wa misalur rabi, ya misalur rabi, qauluka sadaqa fuka. Qauluka sadaqa fuka. Ya. Fuka sebagai fa'il marfu al-mutraf ihi. Ya. Al-waw niyabatan ni dhammah. Wa li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudaf wal qaf dhamirun mutasil mabni alal fatah fi mahali jar mudaf ilaih. Wa misalul khamis qauluka zaidun dhu malin. Zaidun dhu malin ay sahibu malin, yaitu makna dhu itu maknanya sahib, ya pemilik harta. Wa qauluhu ta'ala wallahu dhul fadlil azim. Wallahu dhul fadlil azim. Qala faqulu wahidin min hadhil asma' marfu'un. Ya, masing-masing dari isim-isim ini, ya, dari abuka, abuhum, abuna, akhuka, akhuhum, hamuki, fuka, dumalin, masing-masingnya adalah marfu, ya, dhul fadlil azim. Wa alamat rafa'nya, alamat rafa'nya adalah al-waw sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Kenapa? Karena dia termasuk dari al-asma'il khamsah. Wa huwa mudaf, dan masing-masingnya adalah mudaf. Wa ma ba'dahu min dhamirin muttas min dhamirin au ismin zahir mudafun ilaih. Dan apa yang setelahnya dari, ya, dhamir ataupun isim zahir pada zumalin atau dhul fadlil azim, semuanya adalah mudafun ilaih. Ya, semuanya adalah mudafun ilaih. Baik. Qauluhu wahamuki, ya qauluhu wahamuki, kenapa hamuki, ya wahwa bikasril kaf, ya artinya kenapa kok dikhususkan, bukan berarti abuka dan akhuka, tidak boleh abuki dan akhuki, ya boleh. Ya, tergantung kalimatnya atau jumlahnya. Ya, tetapi kan ketika disebutkan sebagai contoh, menggunakan yang paling umum menjadi abuka, ahuka. Tapi kenapa dikhususkan hamuki? Ya, tidak hamuka. Berbeda sendiri, fuka. Ya, karena kita lihat dari sisi maknanya, li'annal ham, ya, makna alham, ya, alham asal dari hamuk ini tadi, adalah isim nama untuk aqaribi zauj, alal masyhur. Ya, ini adalah nama yang merujuk kembali maknanya adalah kepada kerabat suami. Ya, kalau kerabat suami kan berarti iparnya siapa? Iparnya istri. Nah, begitu. Iparnya istri. Ya, berarti iparnya istri. Ini yang masyhurnya ya, ini yang masyhurnya demikian. Wakila ismun liaqaribi zaujah. Ya, dan ada yang mengatakan bahwasanya sebaliknya. Ya, alham ini bukan kerabatnya suami melainkan kerabatnya istri, ya. Terbalik malahan. Dan ada yang mengatakan wakila mustarikun bainahuma, ya. Bisa kedua-duanya, bisa aqarib azzaj dan aqarib azzaujah. Ya, bisa kerabat suami, berarti bisa kerabat istri. Kalau mengacu pada pendapat yang ketiga ini, berarti boleh. Atau tepatnya kita katakan, sebagai contoh dari Al-Asma'ul Khamsah adalah hamuka. Ya, mengikuti yang lainnya. Walaupun boleh hamuki, karena juga termasuk kerabat, ya, kerabat suami dan kerabat istri. Qala fahadihi aqwalun salasatun. Dan ini dan inilah ya tiga pendapat tentang alham. As-sahuha indi, yang paling sahih ya di sisiku, yaitu di sisi Syekh Ahmad Sabit. Kalau orang berbeda pendapat dalam masalah nahwu ya tafadhal saja. Ya. Kata beliau adalah qaulu tsalits. Adalah qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, artinya alham ini bisa untuk ketiga-tiganya. Alham ini bisa untuk kedua-duanya. Bisa untuk aqarib zauj, ya, kerabat dari suami, dan bisa untuk kerabat dari istri. Illa kecuanya saja anna itlaqahu, ya, ala aqarib zauj, pemaknaan secara mutlak terhadap alham ini kepada kerabat suami itu lebih banyak aksar, ya, lebih banyak. Ya. Allahu ta'ala alam. Baik. Berarti selesai kita dari pembahasan al-waw sebagai alat, sebagai alamat rafa pengganti dhammah. Alamat rafa pengganti dhammah. Ya, ada pada dua tempat, yaitu pada jamak Al-Mudhakkar As-Salim, yang kedua pada Al-Asma Al-Khamsah. Pada dua tempat ini, maka alamat rafa'nya adalah Al-Waw sebagai niyabatan anid dhammah. Ya, niyabatan anid dhammah. Apakah dia dikarenakan dia adalah jamak Mudhakkar Salim, atau dikarenakan dia adalah termasuk dari Al-Asma Al-Khamsah. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya insya Allah, ya, dikit-dikit satu-satu pembahasan ya, yang mudah-mudahan lebih pahami ya, lebih dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komentar saja atau ke inbox. Taib naktafilahuna subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.